Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa ridah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. As-sadis, ya. Yang kena mayukruhu fi shalah, apa saja yang dimakruhkan dalam salat. Yang keenam, kathratul abasi fi shalah, banyak melakukan abas. Abas itu gerakan sia-sia, gerakan sia-sia yang tidak berguna fi shalah, dalam salat. Ya, tangan goyang sana sini, ya, ya, dan semisalnya ini gerakan-gerakan yang tidak ada gunanya. Lima fihi, dikarenakan padanya, min insyighalil qalbi, terdapat, ya, terkandung di dalamnya insyghal al-qalb, kesibukan kalbu hati. Al-munafi, yang kontradiktif, bertentangan dengan lil khusyu', dengan khusyuk. Al-matlubi, yang dituntut fi shalah, dalam salat. Sebagaimana kita ketahui bahwa khusyuk, meskipun hukumnya hanya sunnah dalam sholat, tetapi penentu pahala. Besar kecilnya pahala yang didapatkan dalam sholat tergantung besar kecilnya, banyak sedikitnya khusyuk. Ya, semakin khusyuk maka semakin besar pahalanya, semakin kurang khusyuknya semakin kurang pahalanya. Banyak melakukan gerakan sia-sia itu menyibukkan hati dan hal-hal yang tidak ada gunanya, sehingga melalaikan dari khusyuk, sehingga mengurangi pahala. Karena itu dimakruhkan. Baik. As-sabi'u, yang ketujuh, at-takhassuru. At-takhassuru, berkacak pinggang. Ya. Berkacak pinggang. Meletakkan kedua tangan di pinggang. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hunuhya, dilarang, an yusalli ar-rajulu mukhtasiran, seseorang salat dalam keadaan mukhtasiran, berkacak pinggang. Jadi seseorang dilarang salat, ya, sambil berkacak pinggang. Na'am, akhrajahul Bukhari, riwayat al-Bukhari. Wa takhassuru wal ikhtisaru fi shalah, yang dimaksud dengan at-takhassur, dan disebut juga ikhtisar, ya, nuhya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Ya, ini isim fa'ilnya, mukhtasiran. Baik, masdarnya al-ikhtisar, itu semaknanya takhassur dalam salat adalah wad'ur rajuli yadahu, seseorang meletakkan tangannya, alal khasri wal khasirati, di pinggangnya. Al-khasr al-khasira wahia, yaitu wastul insan, bagian tengah tubuh seseorang, al-mustadiqu, ini yang melekuk ke dalam, ya, ini mustadiq yang melekuk ke dalam, mengecil di sini, fawqa al-warikain, fawqa al-warikain, di atas al-warik, al-warikain, kedua warik, warik itu adalah pangkal paha, al-warik adalah pangkal paha, di atas kedua pangkal paha. Nah, ini pangkal paha. Kemudian di sini kan mengecil, ini melekuk ke dalam. Tadi itu pinggang. Nah, ya singkatnya dalam bahasa kita apa? Berkacak pinggang seperti ini, sholat dengan gaya seperti ini. Nah, ya. Waqad 'andalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-karahata. Sungguh Aisyah 'andalat. 'Andalat yakni menjelaskan illat, faktor hukum, ya. Al-karaha kenapa dimakruhkan? Naam. Sebab dimakruhkannya. Al-lalat al-karohata. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan sebab dimakruhkannya hal itu. Bi-annal Yahuda taf'aluhu. Bi-annal Yahuda taf'aluhu. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi melakukannya. Naam. Di sini di hasyiah di catatan kayak disebutkan rawi dalika anha masruq, yang meriwayatkan dari Aisyah dalam masruq, nah muridnya yang bernama masruq tabi'i, akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan dari Bukhari. Baik. Ats-tsaminu, yang kedelapan, as-sadlu wa taghtiyatu al-fami fi shalah. As-sadl, nanti akan datang penjelasan apa yang dimaksud dengan as-sadl. Wa taghtiyatul fami, menutup mulut, fi shalah, dalam salat. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an as-sadli fi shalati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an dari as-sadl, ya, dalam salat, fi shalah. Wa an yughatti ar-rajulu fahu, wa an yughatti ar-rajulu fahu, dan dari seseorang menutup mulutnya, an yughatti ar-rajulu fahu, menutup mulutnya dalam salat. Di sini disebutkan di hasyiah bahwa hadis ini nomor 3, ya, kharajahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa hasanahu al-Albani. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud at-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh al-Albani rahimahullah. Hadis ini dari jalan, yakni sanadnya dari jalan riwayat Isl ibni Sufyan. Ini butuh ta'liq hadis ini. Dari min tariqi Isl ibni Sufyan. Jadi dari jalur riwayat, sumbernya dari rawi bernama Isl. Isl ibnu Sufyan. Isl ibnu Sufyan. Do'afahu Ahmad. Isl ibnu Sufyan ini dinilai do'if, difonis do'if oleh Ahmad. Ini yang dalam Sunan At-Tirmidzi, ya. Ini yang dalam Sunan At-Tirmidzi. Ada Isl ibn Sufyan, dhaifkan oleh Imam Ahmad. Tetapi datang dari jalurnya, dari jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini kan disebutkan sih, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud. Adapun Abu Dawud meriwayatkannya dari jalur Al Hasan ibn Zakwan. Abu Dawud meriwayatkannya dari jalur Al-Hasan ibnu Dakwan. Nah, yang riwayat ini, riwayat yang disebutkan secara lengkap ini adalah riwayat Abi Dawud, ya. Misalnya digabung di sini, ya. Ini ta'liqnya digabung Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini riwayat yang ditampilkan dua, kan, di sini, larangan dari as-sadl dan larangan menutup mulut. Nah, ini riwayatnya Abu Dawud. Ada siapa tadi? Rawi bernama Al-Hasan ibn Zakwan. Al-Hasan bin Zakwan, ya, di sisi Al-Albani hasanul hadith. Inda Al-Albani hasanul hadith. Di sisi Al-Imam Al-Albani, Al-Hasan ibn Zakwan, rawi ini, derajat hadithnya hasan. Di sisi Al-Imam Al-Albani. Nah, ulangi, riwayat ini yang disebutkan di sini, lengkap seperti ini ya, dua perkara yang dilarang. Ini riwayat Abi Dawud, ini riwayatnya Abu Dawud. Dalam sanadnya ada siapa? Al-Hasan Ibnu Zakwan. Al-Hasan Ibnu Zakwan dihasankan hadisnya oleh Al-Albani. Hasanul Hadis menurut Al-Albani. Sedangkan di sisi Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dhaif. Di sisi Syekhuna 'inda Syekhina Muqbil Al-Wadi'i dhaif. Baik. Kemudian At-Tirmidzi mengeluarkan hadis ini bagian awal saja ini. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil sadli fi shalah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil sadli fi shalah. Nah, ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini yang disanadnya ada siapa? Ada Aisl Ibnu Sufyan. Jadi takliknya mulai dari Abu Daud saja tadi yang lengkap. Kemudian berikutnya At-Tirmidzi mengeluarkan riwayat yang pertama. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil sadli fi shalah. Sampai di sini. Ayat itu di sanadnya ada fi min tariq, dari jalan Aisl Ibnu Sufyan, wa dha'afahu Ahmad, dan dhaifkan oleh Ahmad. Jelas ya? Jadi ana ulangi kembali takliknya supaya antum jelas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fah. Ini riwayat Abu Daud. Min tariq, dari sejalan riwayatnya siapa? Al-Hasan ibni Dhaqwan. Al-Hasan ibni Dhaqwan diperselisihkan dua imam ahli hadis di abad ini. Al-Albani menilai Hasanul Hadis derajat. Murid beliau itu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i menganggap dia dhaif. Perbedaan pandangan antara keduanya. Baik. Kemudian bagian pertama dari hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil sadli fi shalah, bagian ini saja juga dikeluarkan oleh Tirmidzi. Min tariq siapa tadi? Aisl ibni Sufyan. Aisl ibni Sufyan da'afahu Ahmad, dinilai dhaif oleh Ahmad. Sudah. Sekarang perhatikan baik-baik. Di sini yang dinukilkan Hasanahu Al-Albani, artinya muallik ini memang ya rata-rata menukil dari Al-Albani, bersandarnya ke Al-Albani. Nah, tadi kita dengar Al-Hasan Ibn Zakwan, Al-Albani memang menilai Hasan. Jadi jika dia berderajat, dia Hasanul Hadith, sebagai kata Al-Albani berarti hadith ini berderajat Hasan. Jadi hujjah. Nah, dua perkara ini yang disebutkan dalam hadis. Nah, adapun jika ya mengikut kepada penilaian Syekhuna Muqbil menganggap dia dhaif, Al-Hasan Ibn Zakwan dhaif. Berarti ya untuk jalan ini dhaif. Tetapi jika digabung dengan riwayat At-Tirmidzi tadi yang di situ ada siapa? Aisl Ibnu Sufyan yang dhaifkan oleh Imam Ahmad. Dua jalan riwayat ini digabung jadi satu, bisa jadi Hasan li ghairihi. Jelas? Untuk bagian A, awal hadis. Untuk larangan sadal, bisa minimalnya Hasan li ghairihi. Gabungan dua riwayat itu. Dua rawi dhaif saling menguatkan. Ayat. Tetapi bagian kedua, jika bersandar pada penilaian Syekhuna Muqbil, wa an yughattir rajulu fah, larangan menutup mulut, ini berarti hanya dari jalurnya Al-Hasan Ibn Zakwan sendiri. Jika kembali ke penilaian Syekh Muqbil berarti dhaif. Adapun Al-Albani menghasankan. Bisa difahami? Baik. Was-sadl, yang dimaksud dengan as-sadl, an yaqtaraha al-musalli ath-thawba yakni meletakkan al-musalli, orang yang salat, meletakkan ath-thawba, pakaiannya, ala, di atas katifaihi, kedua bahunya. Ayat terha ala katifaihi, al-musalli, orang yang salat meletakkan pakaiannya, mengenakan pakaiannya di atas kedua bahunya. Dikenakan di atas kedua bahunya. Nah, ini pundak, di atas kedua pundaknya, bahunya. Wala yarudda tarafaihi 'alal katifain. Wala yarudda, dan dia tidak mengembalikan tarafaihi, kedua ujung pakaian itu, 'alal katifain, di atas kedua pundaknya. Jadi ujungnya ini tidak dinaikkan di pundak begini. Jadi dikenakan begini saja di atas pundak, kemudian dilepas. Terjulur ujungnya ke bawah. Ya, kedua ujungnya ini tidak diangkat untuk diletakkan di atas pundaknya seperti ini. Jadi dikembalikan ke atas. Jadi dijulurkan. Nah, itu sadel. Nah. Begitu. Baik. Jadi misalkan ada baju, ya, baju yang terbuka, berkancing sampai ke bawah gitu ya. Bajunya diambil, taruh di sini, tapi dia tidak masuk ke lengannya gini. Nah, diginikan aja nih. Kayak digantung aja gitu loh. Kayak digantung saja di pundaknya. Tidak dimasukkan tangannya di lengannya. Nah, kalau kain lepas, dia tidak naikkan di sini. Ya. Pundaknya. Dia tidak, ujungnya itu dijulurkan ke bawah dan tidak dinaikkan di kedua pundaknya. Itu as-sadl. Ini dimakruhkan dalam sholat. Ya. Waqila. Ini makna ini adalah makna yang dipegang dalam mazhab Hambali. Makna tadi adalah makna yang dipegang dalam mazhab Hambali. Nah, waqila, pendapat yang lain menafsirkan as-sadl irsalu thawbi, melepas pakaian, menjulurkan pakaian ke bawah, hatta yusibal arda, sampai ya mengenai tanah, sampai menyentuh ya tanah, mengenai tanah. Fayakunu bima'nal isbal, maka ini semakna dengan isbal. Ini semakna dengan isbal. Tafsir yang kedua ini, qila irsalu thawbi hatta yusibal arda, menjulurkan pakaian hingga mengenai tanah. Fayakunu bima'nal isbal, maka ini semakna dengan isbal. Ya, semakna dengan isbal. Kita tahu bersama makna isbal, yaitu ma'asfala minal ka'bain, ujung pakaian terjulur ke bawah melewati dua mata kaki, lebih rendah dari dua mata kaki, itu isbal. Nah, baik. Nah, adapun bagian kedua dari hadis ini, sudah selesai pembahasan sadal ya, bisa dipahami sadal. Nah, bagian kedua dari hadis yaitu an yughatti ar-rajulu fah. Ya. Larangan seseorang menutup mulutnya dalam salat. Mulutnya ditutup. Ya. Tadi sudah kita dengar di sanadnya ada siapa? Al-Hasan bin Zakwan. Jika merujuk kepada Al-Albani, hasanul hadis. Berarti ini juga dimakruhkan. Jika merujuk ke Syekh Mukbil, dhaif. Al-Hasan bin Zakwan dhaif. Berarti hadis ini bukan hujjah untuk permasalahan ini, tidak ada masalah. Nah, tidak ada masalah. Tayyib, seandainya ya merujuk ke Al-Albani berarti hasan, maka dimakruhkan menutup mulut ya. Apabila ada hajat, nah sudah lewat kaidahnya. Kemakruhan suatu perkara hilang apabila ada hajat. Jika ada hajat untuk menutup mulut ya, maka tidak mengapa. Nah, tayyib, begitu pula halnya menutup hidung. Ya, hidung adalah salah satu dari anggota, tujuh dari anggota sujud. Salah satu dari tujuh anggota sujud yang wajib diletakkan dalam sholat. Hidung bersama dahi itu bagian dari wajah, ya kan? Nah, tetapi tidak wajib bersentuhan langsung dengan tanah. Hanya saja itu afdol. bahkan dimakruhkan terlapisi sesuatu. Ya, dimakruhkan terlapisi sesuatu yang dikenakan di tubuh. Ya, jadi yang afdol adalah hidung bersentuhan langsung dengan tempat sujud. Jika ada sesuatu dikenakan di wajah, di tubuh, ya, kemudian menutup hidung dan tidak bersentuhan langsung dengan tanah, ini dimakruhkan tanpa hajat. Ya, jika ada hajat boleh. Berdasarkan ini, bagaimana hukum pakai masker? Nah, jika memang berhajat pakai masker, nah, berarti tidak masalah. Nah, itu tidak masalah. Jika tidak ada hajat, maka jangan ditutup hidungnya. Nah, mulut, ya, juga demikian jika merujuk ke Al-Albani. Adapun merujuk ke Syekh Mukbil, hadisnya dhaif, tidak ada masalah dalam masalah menutup mulut. Tayyib, intahina min hadha. At-tasi' yang ke-9, musabaqatul imam. Ya, berlomba dengan imam, mendahului imam dalam gerakan sholat. Musabaqatul imam, berlomba dengan imam dalam sholat, mendahului imam, mendahului gerakan imam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha ahadukum tidakkah salah seorang dari kalian takut, idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya, qabla al-imami, sebelum imam, an yaj'alallahu ra'sahu, Allah akan mengubah kepalanya, ra'sa himar, menjadi kepala keledai, atau yaj'ala suratahu, Allah akan menjadikan wujudnya, bentuknya, surata himar, wujud bentuk himar, bentuk keledai, sebagai hukuman atasnya. Hadis ini muttafaq alaih. Tayyib. Al-ashir. Jadi jangan coba-coba mendahului imam. Oleh karena itu, ya, bagaimana caranya sholat berjamaah? Sholat berjamaah telah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Tayyib. Sahabat itu, mereka tidak mengangkat ataupun menurunkan kepala, tidak bergerak sampai mereka memastikan bahwa Nabi telah sampai pada rukun yang dituju. Misalkan Nabi sujud, ya, bergerak sujud. Sahabat dan Nabi kan bertakbir, ya. Sahabat tidak langsung mengikuti, ya, sampai mereka melihat Nabi sujud, mereka pun ikut sujud. Jadi ketika mendengar imam bertakbir, ya, jangan cepat-cepat gitu. Nah, pastikan imam sudah duduk, ya, sudah sampai di duduk antara dua sujud, ikut bangkit. Nah, apalagi terkadang imamnya orang tua, ya, orang tua lambat, ini masih muda cekatan imamnya. Allahu Akbar. Oh, dia sudah duduk duluan. Nah, cekatan dia imamnya orang tua. Nah, sebagai masjid orang tua imamnya, ya, lemas gitu kan. Lamban. Baik, jadi begitu. Hati-hati. Baik, al-ashir yang ke-10, tashbihul asabi'. Menyilangkan jari jemari tangan satu dengan yang lainnya seperti ini. Linahyihi, ini dimakruhkan, linahyihi sallallahu alaihi wasallam, karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa telah berwudu, wa atal masjida, dan dia datang ke masjid, yuridu salata, dia ingin sholat, wudu, datang ke masjid ingin sholat, jadi niatnya ke masjid untuk sholat, ya, an fi'li dhalik, Nabi melarang an fi'li dzalik, dari perbuatan itu. Ya. Hadis ini keterangannya di hasyiah akhrajahul Hakim wa shahahahu wa wafaqahu Dzahabi, dikeluarkan Al-Hakim dan Al-Hakim menjadinya sahih wa wafaqahu Dzahabi, Dzahabi menyetujui penilaian Al-Hakim bahwa hadis ini sahih, wa wafaqahuma Al-Albani, dan Al-Albani menyetujui keduanya, menyetujui Al-Hakim dan Al-Dhahabi bahwa hadith ini sahih dalam Al-Irwa. Hadith ini sahih. Ya. Kenapa Nabi alaihissalatussalam melarang orang yang menuju sholat, menuju masjid dengan niat untuk sholat sepanjang jalan ini? Larangan ini sepanjang jalan sudah dilarang. Tashbik linahyihi sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa wa ata almasjida yuridu as-salata an fi'li dhalik, berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang telah berwudu datang ke masjid dengan niat ingin salat, dilarang untuk melakukan hal itu. Artinya sepanjang jalan jangan tashbik sampai ke masjid sampai selesai salat. Nah, padahal dia baru perjalanan ini, karena dia ya li'annahu fi shalah, karena dia sudah dalam sholat. Perjalanan dia ke masjid ini sudah dianggap dalam sholat secara hukum, bukan secara hakiki. Secara hukum dia sudah dianggap dalam sholat. Adapun secara hakiki belum. Tapi karena dia ke masjid untuk sholat, maka secara hukum dia dalam sholat. Maka sudah dimakruhkan melakukan ini. Apalagi dalam sholat. Oleh karena itu kata para muallif, fakarohatuhu fi sholat min babi aulah. Fakarohatuhu fi sholat. Maka kemakruhan hal itu dalam sholat, min babi aula, lebih-lebih lagi. Karena dia sudah dalam sholat secara hakiki. Ya. Dalam perjalanan menuju sholat saja, Nabi sudah melarang. Hadisnya melarang orang yang menuju sholat. Padahal dia secara hukum saja dalam sholat. Karena dia belum sampai ke masjid. Berarti ketika sampai di masjid dan dia menunggu sholat, selama menunggu sholat, jika sampai di masjid, sholat jamaah belum didirikan, berarti masih terlarang, ya kan? Sampai didirikan sholat, lebih-lebih lagi dilarang melakukan itu dalam sholat. Lebih-lebih lagi dimakruhkan, karena dia secara hakiki sudah dalam sholat, sampai selesai sholat. Baik. Wattasbiku bainal asabi' idkhalu ba'dihima fi ba'd. Idkhalu ba'dihima, kenapa bisa muthanna? Min aina al-muthanna? Mana muthannanya? At-tashbiku bainal asabi', asabi' muannas. Jadi yang benar idkhalu ba'dihha. Naskah lain apa? Hah? Ba'dihha. Iya, ini yang benar. Naskah yang lain ba'dihha. Tidak ada muthanna di sini. Nah, benarkan ba'dihha, idkhalu ba'dihha. Bukan ba'dihima. Ini dhamir kembali ke al-asabi'. Al-asabi' jama'. Jama' taksir. Jadi dhamir penggantinya ha ba'diha, sebagaimana pada naskah yang lain. Nah, idkhalu ba'diha fi ba'd, memasukkan sebagian jari jemari ke jari jemari lainnya, menyilangkan sepertinya tasbih. Baik, wa amma tasbiku kharijas salati, adapun tasbih menyilangkan jari jemari tangan kharijas salati, di luar salat, Fala karohatafih, maka tidak ada sisi kemakruhannya. Tidak ada sisi kemakruhannya. Tidak dimakruhkan. Walau kana fil masjid. Meskipun dia masih di masjid. Meskipun dia berada di masjid. Jadi, jika sholat sudah usai, sudah salam, larangan ini berakhir. Ya, meskipun seseorang masih tinggal di masjid, boleh. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyahu mengerjakan hal itu. Iyyahu mengerjakan tasbik, melakukan tasbik fi qisati dzil yadain, pada kisah dzil yadain. Dzil yadain, pemilik dua tangan yang panjang. Ada satu sahabat yang kedua tangannya lebih panjang dari yang dari kelaziman, dari yang wajar, sehingga dijuluki dengan Dzul Yadain. pemilik dua tangan. Semua orang punya tangan kan? Kenapa hanya dia yang dijuluki Dzul Yadain? Semua orang Dzul Yadain. Tapi maksudnya dua tangannya ini berbeda yang lain, lebih panjang dari yang lain. Jadi dijuluki Dzul Yadain. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat duhur, salat asar, Nabi salam dari dua rakaat tanpa sadar. Kemudian Nabi meninggalkan posisinya ke depan, ke pohon, batang pohon kurma yang melintang di bagian depan masjid, bagian kiblat yang dinaiki Nabi untuk berkhutbah sebelum dibuatkan mimbar. Nabi duduk di situ, kemudian melakukan tasbih. Melakukan ya, dengan gaya yakni model Nabi seperti orang yang marah gitu, kayak memang kayak ada sesuatu gitu. Tidak seperti biasanya. Akhirnya orang-orang sudah keluar masjid sebagian. Nah, ada Abu Bakar, ada Umar enggak berani bicara ke Nabi. Dzul Yadain yang berani bicara, tanya ke Nabi, "Apakah salat dikosor atau Anda lupa wahai Nabi?" Nah, gitu. Dan seterusnya pada masalah sujud sahwi sudah pernah ana sampaikan hadir ini dan nanti akan datang di sujud sahwi. Ya, syahid dari situ Nabi melakukan ini. Nah, karena Nabi menyangka dirinya sudah selesai sholat, beliau lupa. Setelah diingatkan Dzul Yadain, Nabi belum percaya, nanya lagi ke sahabat, apakah seperti kata Dzul Yadain? Sahabat mengatakan, ya. Baru kemudian kembali ke tempat semula, melanjutkan sholat sama sahabat. Lanjutkan dua rakaat berikutnya. Nah, itu dalilnya. Jadi jika sudah selesai sholat, boleh. Nah, Al-Hadiyasyara kaffu as-sya'ri wa-tawbi. Kaffu as-sya'ri wa-tawbi. Ya. Melipat, mengumpulkan, menghimpun rambut dan pakaian. Kaffu ini maknanya apa? Akan datang nanti maknanya al-jama', yakni mengumpulkan, menghimpun. Itu mungkin ke kata yang mewakili, yakni mengumpulkan, menghimpun, itu makna al-kaff. Nanti akan datang ya. Nah, menghimpun, mengumpulkan rambut dan pakaian. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qal umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah an yasjuda, agar sujud, ala di atas sab'ati a'dhum, di atas tujuh anggota tubuh. Nah, sudah kita lewati ini ya, yang merupakan rukun pada mazhab Hambali. Wala yakuffa, dan agar tidak menghimpun, mengumpulkan thawbahu, pakaiannya, wala sya'rahu, dan rambutnya. Ya. Hadith ini muttafaq alaih. Baik. Al-kaffu qad yakunu bima'nal jam'i. Al-kaffu boleh jadi bermakna al-jam'. Al-jam' artinya mengumpulkan, menghimpun. Yaitu la yajma'uhuma, jangan mengumpulkan keduanya, yaitu jangan mengumpulkan pakaian, jangan menghimpun pakaian, jangan mengumpulkan, menghimpun rambutnya. Wa yadummuhuma, la yajma'uhuma wa yadummuhuma, jangan mengumpulkannya, menghimpunnya, jangan. Naam. Jadi kalau misalkan ujung-ujung lengan ini misalkan dikumpulkan, dilipat gini ya. Nah. Tayyib. Ujung pakaiannya, ujung sarungnya dihimpun, kemudian diangkat, dipegang saat sujud. Nah, rambut dihimpun dan diikat gitu. Tayyib. Wa qad yakunu bi ma'na al-mana'. Ini tuh yang rambutnya panjang. Tayyib. Wa qad yakunu bima'na al-man', bima'na al-man'i, dan boleh jadi al-kaf bermakna al-man', menghalangi. Ai la yamna'uhuma, jangan menghalangi keduanya, jangan menghalangi rambut, pakaian, minal istirsali, dari terjulur, terurai, halas sujud saat sujud. Ya. Karena ini bagian dari kesempurnaan sujud. Rambut ikut sujud, ya, biarkan dia terjulur terurai. Ini yang rambutnya panjang. Di masa lalu, ya, biasa orang-orang panjang rambutnya, laki-laki biasa di masa itu. Di masa, ya, masa lalu. Adapun sekarang pendek-pendek, ya. Di sebagian negeri masih ada yang panjang-panjang rambutnya, kata Al-Albani. Baik. Dan ini khusus laki-laki. Ini khusus laki-laki. Nah, jadi laki-laki jika ada yang panjang rambutnya, jangan diikat, jangan dihimpun, ya. Baik ketika sedang sholat maupun sebelum masuk dalam sholat. Sebelum masuk sholat persiapan. Mau sholat ini dirapikan, diikat rambutnya, ya, dilipat lengannya, ininya. Nah, ini dimakruhkan. Nah, ataukah dalam sholat dia lakukan itu, ya, ini dimakruhkan. Karena, ya, yang sempurna adalah rambut itu ikut terjuntai, terjulur, ya, ke tanah ikut sujud. Pakaian itu ikut tersentuh ke tanah ikut sujud, begitu. Ya. Kemudian di sini dijelaskan wa kulluhu minal abathil munafil khusyu'i shalah, wa kulluhu dan semuanya minal abath, tergolong al-abath. Apa tadi al-abath? Gerakan sia-sia. Al-munafi yang kontradiktif, bertentangan lil khusyu' dengan khusyu' fi shalah, dalam salat. Naam. Ats-tsaniya asyara, yang ke-12, as-shalatu bihadrati at-ta'ami, salat dengan tersajinya makanan. Atau hu wa huwa yudafi'ul akhbathaini. Atau wa huwa al-waw waw haliyah. Naam, au ini huruf ataf, atau wa huwa al-waw waw haliyah. Waw haliyah adalah waw yang fungsinya, ya, pada i'rab, fungsi i'rabnya kalimat setelahnya itu pada posisi hal. Naam. Pada posisi hal, fi mahalli nasbin hal. Jadi waw ini bukan ataf. Wa huwa yudafi'ul akhbathain, yakni dalam keadaan dia yudafi'ul akhbathain, sedang menahan berak atau kencing. Al-akhbathain itu adalah, ya, berak dan kencing. Salat dalam keadaan menahan berak dan kencing, berak atau kencing. Baik. Jadi dimakruhkan salat dalam keadaan makanan tersaji. Yaitu apa? Ada syaratnya nanti akan datang. Nah, atau sholat dalam keadaan menahan buang air besar dan buang air kecil. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la sholata bihadrati tu'am. La sholata, tidak ada sholat yang sempurna. Itu makna hadis. La sholata, yakni tidak ada sholat yang sempurna. Bukan tidak ada sholat yang sah. Nah, tidak ada sholat yang sempurna bihadrati ta'am, dengan tersajinya makanan, hadirnya makanan. Wala wahuwa, dan tidak ada sholat yang sempurna wahuwa, waw haliyah tadi, dalam keadaan huwa yudafi'uhul akhbathan, dia menahan buang air besar dan kencing, buang air kecil. Nah, dia terdorong, dia sebenarnya terdesak, ya, yudafi'u, dia terdesak oleh al-akhbathan. Yudafi'ul akhbathan, dia terdesak untuk buang air besar dan buang kecil, tapi dia tahan demi sholatnya. Naam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, akhraj Muslim. Amma karahatus sholati bihadrati ta'am, adapun makruhnya, dimakruhkannya sholat dengan tersajinya makanan, fadhalika masyrutun, maka hal itu masyrutun, dipersyaratkan, bitawqani nafsihi ilaih. Bitawakani nafsihi ilaih, dengan terpikatnya jiwanya ke makanan itu. Wa ragbatihi fi, dan inginnya dia untuk menyantap makanan itu. ma'akudrot. Kenapa dia begitu? Karena lapar. Karena dia memang sedang lapar. Sedang lapar, butuh makan. Sehingga memang jiwanya ke situ. Ya. Yang ingin memakan, menyantap yang terhidang. Ma'akudrotihi ala tanawulihi. Ma'a bersama kudrotihi, adanya kemampuan dia ala tanawulihi untuk menyantapnya. Adapun jika mengepul-ngepul, kepanas, jika dimakan, jika dimakan melepuh mulutnya, tidak bisa masuk, ya, dimuntahkan lagi, itu tidak bisa dimakan. Orang sholat dia tunggu sampai dingin di situ, ya kan, tidak benar. Nah, ini jadi persyaratkan dia mampu memakannya, jika memang bisa dimakan. Kalau tidak, seperti tadi masih mengepul panas, jangan, tidak bisa disantap juga, tinggalkan, pergi sholat. Baik. Nah, adapun jika memang bisa dimakan, dia mampu memakannya, terhidang dalam keadaan lapar, jiwanya ke situ, ke makanan itu, tapi terkait dengan itu, ya, wa kaunuhu hadiran baina yadayhi, dan makanan itu tersaji di depannya. Nah, bukan sedang dimasak ya, tapi sudah tersaji di depannya, siap disantap, dan dia memang bisa menyantapnya dalam keadaan dia lapar. Nah, apabila dia pergi sholat, pikirannya tidak ada ruang sholat, tapi pikirannya mencabik-cabik dagingnya, ikannya yang tersaji tadi, tak khusyuk gitu. Falau kana tu'amu hadiran, apabila makanan hadir, tersaji, lakinnahu shaim, tetapi dia sedang berpuasa, bagaimana bisa menyantapnya, ya kan? Au syaba'an, lakinnahu shaimun au syaba'anu la yashtahi, atau dia sedang syaba'an, dia sedang kenyang, la yashtahihi, dia tidak berselera makan karena kenyang, maka bukan udzur. Nah, au la yastati'u tanawulahu, atau dia tidak mampu menyantapnya, la yastati'u tanawulahu li syiddati hararatihi, karena saking panasnya. Masih mengepul panasnya. Masih sangat panas. Bisa melepuh mulutnya kalau dia makan. Ya, fa fi dzalik, maka dalam perkara itu kullihi, seluruhnya, la yukrahu lahu sholatu. La yukrahu, tidak dimakruhkan lahu untuknya sholat bihadrati, dengan tersedianya makanan. Karena ya dia juga tidak bisa makannya karena sedang puasa atau karena sedang kenyang, ya, tidak ingin makan. Nah, atau dia juga tidak bisa menyantapnya karena saking panasnya. Maka tetap saja sholat. Bisa difahami? Adapun jika terpenuhi syarat-syarat di atas, dimakruhkan sholat. Kenapa? Karena akan mengganggu kekhusyukan dia. Dan itu udzur baginya untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Bisa difahami? Baik, barakallahu fikum. Makin indah ada. Wa amal akhbathan, adapun dua akhbathan itu dalam keadaan menahan air besar dan air kecil, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Nah, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.